orang tua yang berjuang untuk kita. Awas-awas orang tua. Dan nanti ada yang harus kita pelajari, apa sebab kita menjadi durhaka kepada orang tua. Yang paling pertama biasanya karena baiknya orang tua. Kita ini memang orang sering kurang ajar. Dengan orang yang baik dengan kita, yang yakin kebaikannya, kita suka ngentengin. Orang tua terlalu baik dengan kita, sehingga karena begitu pemaafnya orang tua kita, begitu kasihnya orang tua kita, kita begitu mudah urusan dengan orang tua. Padahal dilarang oleh Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada orang tuamu dengan uff. Uff itu apa sih? Uff itu kalimat yang paling ringan. Kalau seandainya ada kalimat yang paling ringan yang menunjukkan ketidaknyamanan dengan orang tua, pasti disebut oleh Al-Quran. Uff, itu hanya begini. Diajak ngomong sama orang tua itu kayak tidak nyaman. Mungkin kalau bahasa sekarang, kalau dikasih tahu oleh orang tuanya, mengatakan iya iya, iyanya dua kali. Kalau iya sekali kan enak, iya mi, iya iya. Itu kayak begitu tuh. Uff. Itu sudah dianggap sebagai durhaka. Dan berapa kali kita dikasih tahu oleh orang tua kita seperti itu. Bahkan mungkin orang tua kita nasihati kita masih gini. Ya, ya ngerti, ngerti, ngerti. Sadar atau tidak, banyak, alangkah banyaknya kedurhakaan kita. Sehingga yang namanya berbakti kepada orang tua ini urusan hati. Hati nyambung atau tidak. Dikatakan bahwasanya, kalau ada seorang anak mendekatkan telinganya ke bibir orang tuanya hanya untuk mendengar omongannya di saat orang tuanya berbicara, itu lebih bagus daripada perang di jalan Allah. Agar orang tuanya tidak perlu ngangkat suara, dia mendekat. Mendekatkan telinganya ke bibir ibundanya atau ayahandanya, ngomong apa tadi. Itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah, luar biasa. Sekarang kadang sama orang tua bentak-bentak, teriak apa dan sebagainya, tidak punya adab. Sungguh sangat bertentangan dengan makna yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya apa? Kita kurang merenung. Jasa orang tua kita tidak bisa kita balas dengan apapun. Kasih sayang orang tua kita tidak bisa kita balas dengan apapun. Pernah suatu ketika ada, zamannya Sayyidina Abdullah ibn Umar, seorang sahabat besar, fuqaha sahabat, ada seorang anak menggendong ibundanya, tawaf. Setelah itu sa'i. Tawaf dan sa'i. Setelah selesai itu tahallul kalau tidak. Setelah tahallul, sang anak muda ini mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata, wahai Abdullah bin Umar, engkau saksikan aku telah menggendong ibundaku. Dan itu aku gendong dari Arafah sana. Sampai sini tawaf, kemudian sa'i tahallul. Apakah seperti ini aku sudah dianggap membalas budi? Dijawab spontan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, la, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesedetik saat ibundamu melahirkanmu yang taruhannya adalah nyawa. Dan lebih dari itu, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, setelah itu ibundamu menimangmu, menggendongmu, menyusuimu, dan yang ada di hati dan pikiran ibundamu adalah kapan engkau buka mata agar bisa melihatnya. Setelah engkau buka mata bisa melihatnya, ibundamu berharap kapan engkau bisa duduk atau merangkak. Setelah itu ibundamu mengharap kapan engkau bisa besar, dan seterusnya. Itu kapan? Di saat ibundamu menimangmu, harapannya adalah agar engkau besar dan melihat engkau bisa berjalan. Tapi alangkah banyaknya seorang anak yang menggendong ibundanya, akan tetapi terlintas di hatinya, kapan ibundaku akan mati. Karena merasa capek di saat yang gendong orang tuanya. Tak bisa. Ini yang makna harus kita hadirkan. Dan tidak bakal bahagia. Kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, hari ini akan dibalas oleh Allah. Secepatnya di dunia. Kalaupun dia seorang pengusaha akan hancur. Kalau tidak hancur akan dikirim istri yang tidak benar. Kalau istrinya benar akan dikirim anak lebih jahat dari dia. Tidak bisa tidak ini. Makanya kalau tiba-tiba kita punya anak enggak benar, tanyakan dulu kita bagaimana dengan orang tua kita. Mumpung kita masih ada kesempatan saat ini. Didik anak, biru abakum tabirukum abnaukum. Kita berbakti pada orang tua, secara otomatis Allah akan menjadikan anak kita berbakti. Ingat, berbakti bukan basa-basi. Basa-basi tidak jalan, tidak laku. Karena birbakti ke orang tua itu Allah yang lihat. Bukan manusia yang lihat. Dan bukan orang tua kita yang lihat. Basa-basi mah bisa kalau di depan orang, Masya Allah, ibu baik, ini. Tapi ternyata hati tidak pernah nyambung. Jujur, Anda yang merantau, yang jauh dari tempat orang tua. Setelah Anda sholat hari raya Idul Fitri, siapa orang pertama yang Anda telpon? Tanyakan diri Anda sendiri. bos yang telah memberikan hadiah mobil, motor, atau teman kerja yang sangat baik. Ibu di nomor diberi telepon yang ke nomor 25. Sadar atau tidak makna-makna semacam ini? Kadang kebaikan orang yang sebentar seolah-olah mengalahkan kebaikan orang tuanya. Ini makna yang tidak pernah dihadirkan di hati kita. Sungguh orang tua, Masya Allah. Ayo kita selama ini berpikir. Lihat saat ini, detik ini kita berpikir. Orang tua kita, awas. Kalau kita tidak baik kepada orang tua, tidak akan ada untung. Neraka akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini renungan kita adalah malam renungan bagaimana menyambung kita hubungan baik kepada orang tua kita. Ada sebab-sebab orang durhaka kepada orang tua. Pernikahan menjadi sebab durhaka ke orang tua. Kisah Alqamah. Alqamah menikah dengan seorang wanita. Karena cintanya dengan istrinya, menjadi berkurang urusannya dengan ibundanya. Akhirnya ibundanya sedikit terluka. Terluka. Suatu ketika Alqamah nazak, mau meninggal dunia. Tiba-tiba ditalkin la ilaha illallah, tidak bisa berucap la ilaha illallah. Disampaikan berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bertanya, adakah siapa yang masih tertinggal dari orang tuanya? Dijawab, ibundanya masih tertinggal. Lalu ditemuilah ibunda Alqamah oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, apakah Alqamah punya masalah denganmu? Dijawab, tidak. Hanya dia setelah menikah itu saja berubah yang menjadikan saya tidak nyaman. Ah, ini rupanya. Kemudian Rasulullah menjawab, maafkan dia. Tidak spontan menjawab, maafkan dia. Aku maafkan, cuman tetap tidak enak gitu. Aku maafkan, tapi aku tidak nyaman. Artinya engkau belum memaafkan secara sesungguhnya. Rasulullah langsung menyuruh Bilal dan yang lainnya, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Sudah, kumpulkan kayu bakar. Ibu ini melihat, ya Rasulullah, engkau suruh para sahabatmu untuk mengumpulkan kayu bakar untuk apa? Untuk membakar Alqamah. Ditakuti ibu. Untuk membakar Alqamah. Kenapa? Karena dia lebih baik dibakar di dunia. Karena apa? Ibunya tidak maafkannya. Sebutan ibunya mengatakan, ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Aku maafkan Alqamah. Kemudian Alqamah mendengar suara ibunya maafkan. Tiba-tiba Alqamah menghadapi bundanya dan ibundanya tersenyum. Alqamah tersenyum. Seketika itu bisa mengucapkan, la ilaha illallah. Hati-hati dengan orang tua. Sebab tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah.